Mitra bisnis, belum lama ini publik beberapa kali menyaksikan Kwi Kian Gi tampil sebagai panelis dalam acara presentasi calon-calon gubernur DKI Jakarta yang ditayangkan oleh stasiun TV swasta nasional. Untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas presentasi dari calon-calon gubernur DKI Jakarta yang bakal maju dalam proses pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli mendatang, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Quick, seperti apa pandangan Bapak atas presentasi dari calon-calon gubernur DKI yang Bapak uji sebagai panelis? Loh, kalau saya berpendapat bahwa pengurusan DKI itu sampai saat ini sudah optimal ya. Sejak mulai Sutioso sampai diteruskan oleh Pak Fauzi ini sudah optimal, mau apa lagi gitu. Bukan hanya apa yang telah mereka lakukan, tetapi setelah mempelajari rencana-rencana yang tertuang dalam 400 halaman, gara-gara jadi panelis itu kan saya mempelajari betul. Yaitu DKI ini yang kurang apa? Karena struktur ekonominya segala macam sudah ideal, dan kalau kita merasakan sehari-hari sebagai kota metropolitan ini kan relatif aman. Dan dunia juga meranking ini sebagai kota yang oke, yang nyaman, nomor 16 loh. Ibu kota di dunia. Nah, yang orang ngomel luar biasa itu kan urusan kemacetan, urusan banjir. Nah, itu semuanya di luar pengaruh, di luar kekuasaannya gubernur. Jadi sebenarnya planning tertulis atas pengembangan kota Jakarta sudah ada ya Pak Quick? Iya, dan yang aneh calon-calon gubernur nggak baca. Itu DKI itu ada, itu bisa di-download dari internet. Gampang sekali, itu 400 halaman. Coba dibaca itu. Ya sudah bagus lah, strukturnya segala-galanya udah bagus. Kecuali baca saya rangkum datanya, kecuali itu terus sudah saya terjemahkan dalam bentuk pertanyaan. Saya kan terpaksa oleh karena diminta Metro untuk jadi panelis. Nah, apakah planning itu juga mencakup perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, Pak Kwi? Oh iya, itu ada program yang jangka panjang, seluruh program 30 poin. Kemudian diringkas lagi yang paling mendesak, 7 yang paling mendesak dan punya dampak paling besar itu 7. Pendidikan, kesehatan, segala macam. Jadi itu well planned, very well planned. Ya, apa-apa sudah ada rencananya, dan rencananya itu tidak ngawur, dipikirkan dengan matang-matang. Terus kemudian seperti yang saya katakan tadi, pendidikan, semua nomor 1 di TV. Ada angka-angka statistiknya dibandingkan dengan provinsi lain itu semuanya nomor 1. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.